Yohanes bab 16. Gusti Yesus terus ngomong, "Kuwi mau kabeh tak dunung-dunungke marang kowe. Supaya besok nek wis kelakon tenan, kowe aja sampe kaget lan ilang pengandeli. Pancen bakal kelakon tenan. Kowe ora namung bakal ditokke sangka sinagog. Nanging wong-wong bakal mateni kowe barang. Malah mikire padha gawe becik marang Gusti Allah Bapakku. Nek nglakoni ngono kuwi. Wong-wong padha nglakoni kaya ngono kuwi. Jalaran ora padha ngerti tenan marang Gusti Allah lan marang aku. Nanging kowe tak omongi sadurunge supaya besok nek kabeh iki kelakon tenan, kowe padha eling marang tembungku lan ora padha kaget. Maune kowe ora tak omongi bab iki. Awet aku ijek campur karo kowe. Nanging saiki aku arep balik meneh nang gone Gusti Allah. Sing ngongkon aku teko nang jagat kene. Pancen, aku arep lungo. Lah kok ora eneng sing takon marang aku, kena ngopo aku kok arep lungo. Malah terus podo sedih ngono, bab sembarang sing tak omong ke kuwi. Nanging tenan, luweh apik kanggo kuwi, nek aku lungo, supaya aku bisa ngongkon Roh Suci, penulungmu, teko. Nek aku ora lungo, dene ora bakal teko. Malah besok, nek Roh Suci teko, dekne bakal nuduhke marang manungsa. Nek pikirane bab dosa, bab sing bener, lan bab kruton, kleru kabeh. Roh Suci nuduhke apa bab dosa? Manungsa dosa, jalaran ora percaya marang aku. Bab sing bener, Roh Suci bakal nuduhke nek Gusti Allah nganggep aku bener. Nek ora ngono, mosok aku arep ninggal kowe, lan balik meneh nang gone Gusti Allah Bapakku. Bab kruton, Roh Suci bakal nuduhke nek Gusti Allah wis nggawe putusan nyetrap ratune jagat, ya kuwi setan, selawase. Eneng nguke sing ijek kudu tak omong marang kowe. Nanging saiki kowe durung bisa dunung kuwi kabeh. Besok, nek Roh Suci teko, dekne sing bakal dunung-dunungke sembarang. Dekne sing bakal mulangi bab Gusti Allah kaya sak beneri. Ora nurut pikirane dekne dhewe, ora. Nanging dekne namung mulangke apa omongi Gusti Allah. Lan meneh, Roh Suci uga bakal dunung-dunungke bab sembarang-barang sing bakal kelakon. Sembarang sing diomong karo dekne kuwi sangka nggonku. Mulane dekne bakal ngluhurke aku. Sembarang sing sangka ngene Gusti Allah Bapakku kuwi ya sangka nggonku uga. Mulane aku mau ngomong, nek sembarang sing diwulangke karo Roh Suci kuwi sangka nggonku. Gusti Yesus terus ngomong meneh, "Ora suwi meneh aku bakal lunga, lan kowe ora bakal weruh aku meneh. Nanging ora let suwi sakwise kuwi, aku bakal teko meneh." Murid-muride terus padha takon marang sak padha-padha, "Lah Gusti Yesus kuwi sakjane ngomongke bab apa to? Kok ngomong nek ora suwi meneh bakal lunga lan ora let suwi sakwise lunga bakal teko meneh. Lan meneh dene ngomong nek arep nang gone Gusti Allah Bapake. Kok ngomong ora let suwi meneh kuwi ngomongke apa to? Awake dhewe kok ora dunung." Gusti Yesus weruh nek murid-muride padha kepengen takon marang dekne. Mulane dekne terus ngomong, "Kowe ora padha dunung enggonku ngomong nek ora suwi meneh aku bakal lunga, terus ora let suwi meneh aku bakal teko meneh. Saiki arep tak dunungke. Mulane dirungokke sing apik. Kowe bakal padha sambat lan tangisan, nanging wong-wong sing ora percaya marang Gusti Allah bakal padha bunga. Kowe bakal padha sedih, nanging sedihmu bakal dadi kabungahan. Kaya wong wedok sing arep bayi kae. Suwene bayi ngrasake lara. Nanging nek bayine wis lair, wonge bungah tenan lali larane. Kaya ngono uga kowe. Saiki kowe padha sedih, jalaran aku arep lunga. Nanging nek aku balik meneh, kowe bakal padha bungah ora eneng ngenteki. Ora eneng wong sing bakal bisa ngrebut kabungahan iki saka atimu. Ing wayah kuwi, kowe ora usah takon aku apa-apa meneh. Dieling tenan omongku iki. Nembungo apa wae marang Gusti Allah Bapakku? Dekne mesti bakal nuruti. jalaran songko aku. Tumekane saiki, kowe durung tau nembung apa-apa nganggo jenengku. Padha nembungo. Gusti Allah mesti bakal ngekei. Kuwi kekarepane dekne, supaya kowe bisa bungah tenan. Gusti Yesus terus ngomong meneh. Tekane saiki, nggonku mulangi kowe, namung nganggo tembung-tembung gambar. Nanging ora let suwi meneh, aku ora usah mulangi ngono meneh. Sembarang bab Gusti Allah Bapakku bakal tak omongke bloko wae. Ing wayah kuwi aku ora usah nembungke kowe, nanging kowe dhewe sing bakal nembung nganggo jenengku marang Gusti Allah Bapakku. Gusti Allah dhewe tresno marang kowe. Jalaran kowe padha tresno marang aku lan padha percaya nek Gusti Allah sing ngongkon aku. Pancen tenan. Aku iki tekane sangka nggone Gusti Allah Bapakku medhun nang jagat kene. Saiki aku arep ninggal jagat iki balik nang nggone Gusti Allah Bapakku. Murid-muride terus ngomong, "Lah kok ngono to Gusti? Saiki kue sing mulangi ora angel. Saiki awake dhewe ngerti nek kue ngerti sembarang. Awake dhewe ora usah takon marang kue meneh. Mulane saiki awake dhewe percaya nek kue kuwi tekane sangka nggone Gusti Allah." Gusti Yesus ngomong, "Apa kue padha percaya tenan saiki? Aku ora ngandel nek kue duwe percaya sing mantep tenan. Dititeni to. Bakal eneng wancine ora suwi meneh. Kue kabeh bakal buyar dhewe-dhewe parane. Aku bakal mok tinggal dhewe. Sajane ya ora dhewe. Awit Gusti Allah Bapakku ngancani aku. Kue tak omongi kue mau kabeh supaya kue bisa rumaket marang aku lan duweni ayem. Nang jagat kene kue bakal kangelan tenan. Awit kue nurut aku, nanging dikuatke terus. Aku wis menangke sembarang kue."